Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Kaum muslimin, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas babul muraqabah, di mana muallif al-Imam An-Nawawi membawakan hadis tentang kisah salah satu min Bani Israel, adanya tiga orang yang ada di kalangan Bani Israel. Baik. Sebelum kita mengambil faedah hadis, seperti biasa, bagi yang belum atau akan menghafal, fal yatafaddal mashkura. Nah, siapa yang mau murajaah al hadis Bani Israel? Ya, bismillah. Separuh atau seperempat? Ya, separuh. Setafaddal. Famasahahu qadarahu qala fa ayyul mali ahabu ilaik al ibil bil baqar shaqarawi shaqarawi wa utiya naqatan asara ushara fa qal barakallahu laka fiha. Sudah sampai situ tak? Lumayan. Seperdelapan. Itu kaya. Apa lagi yang lanjut? Melanjutkan tak apa-apa. Kami berarti melanjutkan. Fa'at al-Aqra. Aina tundab. Aina tundab bin Syija' mana pemberani? Fa'at al-Aqra. Abdurrahman. Aina al-Shubab? Aya, Fa'at al-Aqra, ya Abdurrahman. Taqadam. Biar dengar. Biar semuanya mau ngambil faedah hafalan. Fa'at al-Aqra. Faqar. Walihada wa dinal khona. Terus. Apa itu? Tumma in. Summa. Sudah belum? Sudah sampai situ? Ijlis. Ah, siapa melanjutkan? Hadis ba'dahu. Summa innahu atal abros. Imam. Baik, kita lanjut pembahasan dari syarah Asy-Syaikh Al-Utsaimin. Faidah yang berikutnya. Disebutkan di sini faidah berikutnya dari hadis ini. Kata muallif rahimahullah, annal malaka masahal aqra'a wal abras wal a'ma mashatan wahidata. Dalam hadis ini terdapat faidah bahwa malaikat itu mengusap. Ya, malaikat itu mengusap kepada orang yang botak, belang, dan buta. Mashatan wahidah. Satu kali usapan. Ya. Oh, malaikat itu mengusap kepada al-aqra, orang yang belang, orang yang botak, orang yang buta, dengan sekali usapan. Apa maksud daripada ini? Fa'aradallahu aibahum. Fa'azalallahu aibahum. Maka Allah Ta'ala melenyapkan. Azala, Allah melenyapkan. Aibahum, cacat mereka. Ya. Bihadihil mashahti, dengan usapan ini. Saya ulangi, bahwa malaikat mengusap orang yang botak, yang belang, yang buta, dengan sekali usapan, dengan maksud Allah Ta'ala ingin melenyapkan cacat mereka dengan usapan ini. Walaupun Allah Ta'ala itu mampu menghilangkan penyakit tanpa harus diusap oleh malaikat. Dulu, tanpa diusap malaikat bisa sembuh. Tapi kata muallif, li'anna Allah idza arada syai'an, sebab Allah Ta'ala ketika menghendaki sesuatu, qal, dia akan mengatakan kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Walau sya'allah la'adhaba anhumul ahah. Kalau Allah berkehendak, niscaya dihilangkan dari mereka al-ahah. Al-ahah yakni kefakiran, kesulitan hidup, kesempitan hidup. Namanya ahah. Walakin Allah ja'ala hadza sababan. Tapi Allah jadikan ini semua sebagai sebab. Lil ibtila'i wal imtihan. Untuk menguji. Untuk mengetes dan menguji keadaan mereka. Baik. Allah Ta'ala menghendaki kesembuhan ini sekali lagi dengan cara Allah mengirimkan malaikat dan malaikat mengusap tiga orang ini. Dan Rasulullah SAW pernah, beliau orang yang dekat dengan Allah, doanya dikabulkan oleh Allah. Suatu saat Ali bin Abi Thalib sakit mata. Ketika dipilih untuk menjadi panglima perang Khaybar, dalam kondisi keluar saja tidak mampu. Waktu subuh dipanggil, aina Ali, di mana Ali? Diceritakan oleh perawi, beliau dituntun. Saking parahnya sakit yang beliau derita. Tapi kemudian Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, putusan Allah ini, berludah dengan ludah yang kecil, gitu. Terus apa? Sembuh. Dan ka'allam yakun, seolah-olah tidak ada lagi penyakit sesudah itu, sembuh total. Ini tentu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan segala sesuatu itu dengan sebab. Ya. Faidah berikutnya. Anallaha qad yubariku lil insani bil mal. Annallaha, faedah berikutnya, bahwasanya Allah kadang memberikan barokah kepada seseorang bilmal, dengan harta. Kadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokah dengan harta. Iya. Apa bentuk barokahnya? Hatta yantajja minhu syai'al katsira. Sehingga yantaj, yakni melahirkan, membuahkan harta yang banyak. Gitu. Bahwa Allah kadang memberikan barokah kepada seorang dengan harta. Apa bentuknya? Harta itu berkembang menjadi banyak. Berkembang menjadi banyak. Karena yang namanya barokah, sesuatu yang utuh dan berbesar manfaatnya. Banyak bentuknya. Ya. Dimodalin satu ekor kambing, satu ekor sapi, dimodali satu ekor unta, berkembang menjadi satu lembah. Namanya barokah. Iya. Barokah itu namanya. Kadang barokah itu tidak harus dengan harta. Kadang ilmu. Ilmu kadang seorang diberikan oleh Allah barokah yang banyak. Walaupun mungkin dari taraf keilmuan dia, dari sisi keilmuan ada orang yang lebih bagus, lebih bergelar misalnya, tapi dia diberi barokah oleh Allah. Barokahnya apa? Ilmunya diterima oleh kaum muslimin. Barokah. Ya. Sehingga kita jangan ngecil hati. Makanya Allah katakan kepada nabinya Isa, beliau Nabi Isa berkata, "Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu." Dan Allah menjadikan aku, kata Nabi Isa, mubarakan, orang yang diberkahi. Orang yang diberkahi, bukan harta. Dimanapun aku berada, duru. Karena itu, kita mohon kepada Allah barokah dalam umur. Umur kita barokah. Pendek tapi bermanfaat. Pendek tapi berguna. Berfaedah di hadapan Allah nanti ketika kita menghadap kepadanya. Contoh waktu yang barokah. Dalam hadis Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menawarkan kepada para sahabat ampunan dosa dari dosa-dosa dan diangkat derajat. Para sahabat ditawari seperti ini, tentu mereka mau. Beliau menyebutkan, di antaranya ialah asbihil wudu indal makarih. Kalian sempurnakan wudu di saat kondisi tidak suka, memakai air dingin, suasana lagi dingin, sehingga tidak suka menggunakan air dan menyempurnakan wudu. Yang kedua, beliau mengatakan kasratul khutwa ilal masajid, perbanyak langkah ke masjid. Sholat, taklim, murajaah. Wa intidari sholat ba'da sholat fadzalikum ribat. Kalian banyak menunggu sholat setelah selesai sholat. Itulah yang namanya ribat. Antum punya waktu ba'da maghrib, menunggu waktu isya satu jam, duduk di masjid. Ya. Duduknya kita di masjid menunggu waktu isya, waktu yang pendek. Tapi waktu ini menjadi sebab kita mendapatkan ampunan. Menjadi sebab Allah mengangkat derajat kita. Waktu yang barokah. Kita punya waktu 24 jam. Untuk main sepak bola 2 jam. Pagi sepak bola, sore sepak bola. 2 jam lebih. Duduk di masjid 1 jam. Lebih banyak mana? Lebih banyak mengeluarkan keringat yang mana? Iya, jelas. Perbedaannya jauh. Maka Kita mohon kepada Allah barokah, umur yang barokah, ilmu yang barokah, termasuk harta yang barokah. Bainaha ula'in nafaru as-salasatu sara liwahidin wadin minal ibil. Maka sesungguhnya mereka tiga orang sorok jadilah masing-masing satu lembah dari unta. Walithani wadin minal baqar, satu yang kedua satu lembah dari sapi. Walithalis dan yang ketiga wadin minal ghanam, satu lembah dari kambing. Padahal modalnya satu. Satu ekor kambing berubah jadi satu lembah. Wahadza min barakatillah, ini termasuk barokahnya Allah. Wa qad da'al malak likulli wahidin minhum bil barakah. Malaikat mendoakan sebenarnya masing-masing dapat barokah. Tapi tidak semua orang diberi barokah. Ya. Padahal malaikat sudah memberikan apa? Doa barakallahu laka fiha, yang diberi unta didoakan barokah. Barakallahu laka fiha, yang diberi unta diberikan barokah, didoakan barokah. Termasuk yang diberi kambing dibacakan barokah oleh malaikat. Malaikat makhluk yang dekat dengan Allah. Di sana ada sebuah hadis, barokah harta itu pada kambing. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah dalam Al-Jami' As-Sahih, Rasulullah SAW bersabda, al-ghanamu barakatun wal ibilu 'izzun li ahliha. Dari sahabat Urwah Al-Bariqi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-ghanam barokah, kambing itu harta yang barokah. Wal ibil, dan unta, aizun, sebagai keluhuran li ahliha, kemuliaan bagi pemiliknya. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abil Asim dan disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Kita lihat tiga orang ini yang dapat barokah yang mana? Yang dapat barokah, keutamaan besar ialah orang yang tawaduk, orang yang zuhud. Siapa itu? Orang yang milih kambing. Ya, diberi barokah dan Allah berikan kebaikan padanya. Barokallah. Sikap zuhud itu penting, sikap tawaduk itu penting dalam hal urusan dunia. Iya, selanjutnya. Faedah berikutnya ma'asyiral ikhwah. Tafawutu bani Adam fi syukri ni'matillahi wa naf'i ibadillah. Tafawutu itu bertingkat-tingkatnya bani Adam di dalam bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertingkat-tingkatnya rasa syukur atas nikmat Allah bagi anak Adam. Wa naf'i ibadallah, dan di dalam berikan manfaat kepada hamba-hamba Allah. Ya. Ini rasa syukur, keadaan manusia dalam bersyukur itu tidak sama. Ya. Di sini maksudnya apa? Fa innal abrasa wal aqra wa qad a'tahumullahul mala al-aham wal akbar. Sungguh orang yang abros, yang belang, yang aqra, yang botak, sungguh Allah berikan atas mereka harta al-aham al-akbar. Harta yang sangat bernilai, yang sangat penting, sangat bernilai, sangat besar wujudnya, unta, kambing. Walakin tetapi jahada, keduanya menolak nikmat Allah, nikmat Allah. Apa bentuk penolakannya? Innama warasna hadzal mala kabiron angkabirin. Kedua orang itu mengatakan, sesungguhnya kami diberi harta itu dari warisan kami sendiri. Dari kabiron angkabirin, dari bapak kami sendiri. Bukan dari Allah. Ini namanya ingkar nikmat. Kufur nikmat. Orang kufur nikmat tidak bersyukur. Nah, apa akibatnya orang bersyukur? Dicabut nikmatnya. Ditambah lagi wahum kadzibah. Apalagi mereka berdusta. Bidzalik dalam hal itu fa innahum kanu fuqara wa atahumullahu almala. Sebab mereka itu tadinya fakir, tidak punya harta. Lalu oleh Allah Ta'ala diberikan unta dan diberikan apa tadi? Sapi. Jadi orang kaya setelah itu. Inilah tingkatan orang bersyukur. Tidak sama keadaan. Amal a'ma, adapun orang yang buta. Faqad syakara ni'matallahi wa'tarafa lillahi bil fadli walidzalik waffaqaha wa hadahullah. Adapun orang yang buta yang diberi kambing, dia suhud, dia tawadhu orangnya. Orang tawadhu suhud ketika diberi harta syakara ni'matallah. Orang ini bersyukur atas nikmat Allah. Wa'tarafa lillah, dan dia mengakui milik Allah lah segala nikmat. Ya. Dia bisa lihat, itu dari Allah. Dia punya kambing yang banyak, itu dari Allah. Semuanya milik Allah dan dari Allah. Bil fadl, itu tentu dengan keutamaan Allah Ta'ala. Walidzalik, oleh karena itulah orang yang mau mengakui bahwa nikmat itu datang dari Allah, maka ini menjadi sebab waffaqo, diberikan taufik. Wahadahu, dan diberi hidayah. Itu bersyukur. Ada orang datang minta harta, itu ambil saja apa yang kamu inginkan. Ini hidayah. Orang bisa dermawan, tidak bakhil, itu hidayah, bimbingan dari Allah. Berawal dari rasa syukur, pengakuan nikmat ini kan semua datang dari Allah. Wa qala lil malaki, dan berkata kepada malaikat yang datang meminta harta berupa kambing, khudh, khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta, ambil yang Anda inginkan, tinggalkan apa yang Anda ingin, tidak inginkan. Ya ambil saja yang kamu mau. Yang tidak mau ya tidak usah diambil. Begitu yakinnya orang ini dalam bersedekah. Karena Rasulullah bersabda, mana qasat malun sedekah, mana qasat sedaqatun lil mal. Sedekah ini tidak akan menjadi sebab naqasat, menjadikan kurang harta yang disedekah, bahkan bertambah. Ya, itulah rasa syukur yang bertingkat-tingkat, tidak sama keadaan kita. Baik, faedah berikutnya. Di dalam hadis ini terdapat faedah isbatur ridho, penetapan adanya sifat ridho bagi Allah. Wasukhat lillah, wasukhti lillah, dan penetapan sifat murka dari bagi Allah Azza wa Jalla. Allah itu ridha dan marah. Kedua sifat ini kita tetapkan untuk Allah. Wa huma min sifatil lati yajibu an nusabbitaha li rabbina subhanahu wa ta'ala. Dua sifat ini adalah sifat yang wajib kita tetapkan untuk Allah Azza wa Jalla, li annahu wasafa nafsuhu biha. Sebab Allah mensifati dengannya pada dirinya. Contohnya dalam Quran. Surat At-Taubah ayat 100. Radiyallahu anhum waradu'an. Allah ridho terhadap mereka, muhajirin dan ansor, dan orang yang mengikuti dengan cara yang baik. Waradu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah. Ini sifat ridho, Allah ridho kepada makhluk. Yang kedua, Allah itu murka. Dalilnya surat Al-Ma'idah ayat 80. An sakhitallahu alaihim wa fil adzabihim khalidun. Jika Allah itu murka atas mereka, wa fil adzabi, dan di dalam azab, hum khalidun, mereka itu kekal. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan fil Qur'anil Karim al-ghadab, murka, marah. Dalam surat An-Nisa 93, wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, Allah murka, marah atas mereka. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Allah marah dan melaknatnya. Nah, dari sifat-sifat ini, Allah itu ridho, Allah itu murka, Allah itu marah. Hadihi as-sifatu wa amsaliha wa amsaluha yu'minu biha ahlus sunnati wal jamaah. Sifat-sifat seperti ini dan yang semisalnya ahlus sunnah itu menetapkan bi annaha sabitatun lillah, bahwa sifat itu adalah tetap bagi Allah azza wa jalla ala wajhil haqiqah, sesuai dengan hakikat, sesuai dengan yang nyata. Artinya nyata, kita percaya Allah itu ridho, Allah percaya Allah murka, kita percaya Allah itu marah, tidak diselewengkan maknanya. Ya. Lakinna la tusbihu sifatal makhlukin, tapi juga tidaklah sama dengan sifatnya makhluk. Kama anna Allah la yusbihul makhlukin, fakadzalika sifatuhu la tusbihu sifatul makhlukin. Sebagaimana Allah tidak sama dengan makhluk-makhluknya, demikian pula sifat-sifatnya Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Barakallahu. Ya. Faidah berikutnya. Wa min fawaidi hadzal hadis, di antara faidah berikutnya, anna fi bani Israil minal ajab wal ayat, bahwa di kalangan Bani Israil itu ada perkara-perkara yang ajaib, yang menakjubkan. Ya, di tengah-tengah Bani Israil itu terdapat perkara yang menakjubkan. Wal ayat, dan bukti-bukti bagi adanya Allah Azza wa Jalla. Ya. Ya, ini semuanya kita harus ambil pelajaran. Termasuk di sini ada faedah yang penting, hadis yang kita baca tadi, bahwa di kalangan mereka dulu itu sudah ada harta waris. Ya, harta itu sudah ada yang diwariskan. Karena orang itu mengatakan inna warasna hadzal mala kabiran min kabirin. Di kalangan mereka sudah ada istilah ahli waris. Ya. Dari kisah ini, sehingga ilmu tentang harta dan warisan itu sudah dikenal umat terdahulu. Ini faedah penting juga. Di tengah Bani Israil ada hal-hal yang penting untuk kita ambil pelajaran. Wassallallahu ala nabina Muhammadin. Kita lanjutkan lain waktu insyaallah. Wassallallahu ala Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.